Konsultasi Syariah. Didoakan keburukan oleh orang lain. Pertanyaan, bagaimana seharusnya kita bersikap ketika ada saudara kita mendoakan keburukan secara terang-terangan di hadapan kita? Jawaban, Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertama, tidak semua doa buruk yang diucapkan manusia akan dikabulkan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, manusia berdoa untuk keburukan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Quran Surat Al-Isra ayat 11. Ayat ini semisal dengan firman Allah di ayat yang lain yang artinya, kalau sekiranya Allah menyegerakan doa keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka. Quran Surat Yunus ayat 11. Para ahli tafsir, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan yang lainnya mengatakan bahwa ini doa buruk seseorang untuk dirinya atau anaknya ketika dia marah yang sebenarnya dia sendiri tidak menyukai ketika doa itu dikabulkan. Andai Allah mengabulkan doa keburukan itu, akan banyak di antara mereka yang binasa. Namun dengan karunia-Nya, Allah tidak mengabulkan doa ini. Kedua, ada doa buruk yang diperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita waspadai, yaitu doa buruk dari orang yang menzalimi diri kita. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wattaqi da'watal madzlum, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab." Yang artinya, takutlah kalian terhadap doa orang yang dizalimi karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang dizalimi diizinkan oleh syariat untuk mendoakan keburukan bagi orang yang mendzaliminya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat An-Nisa ayat 148. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksud dari ayat di atas adalah doa buruk dari orang yang didolimi kepada orang yang mendolimi. Tafsir Ibnu Katsir. Ketiga, mendoakan keburukan kepada orang lain padahal orang yang didoakan tidak bersalah, termasuk tindakan kedoliman. Karena hukum asal mendoakan keburukan kepada orang lain, mencela, menghina, adalah dilarang oleh Allah. Doa buruk dibolehkan ketika ada sebab, yaitu didolimi orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat An-Nisa ayat 148. Oleh karena itu, jika Anda didoakan keburukan oleh orang lain, sementara kita tidak bersalah, Anda tidak mendzaliminya, gantungkan tawakal kepada Allah. Selanjutnya lupakan dan hiduplah dengan normal. Agar pikiran kita tidak terlalu terganggu dengan doa ini. Anda juga bisa memohon kepada Allah kebalikannya. Misalnya, Anda didoakan semoga tidak bahagia, maka Anda segera berdoa, Ya Allah, berikanlah aku kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga doa baik Anda lebih mustajab karena Anda dizalimi. Demikian, Allahu A'lam.